Ibn Hasan rahimahullah. Yaftahu Allah ala yadih. Sama sini. Sarihun fil bisyarah bihusul al-fat. Kabar gembira yang jelas datangnya dari Rasulullah SAW dengan adanya kemenangan. Fawa alamun min alamin nubuwah. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Qalu fabatan nas yadukuna laylatahum. Maka di malam hari para sahabat saling berbincang-bincang siapakah di antara mereka yang mendapatkan panji tersebut. Binasabi laylatihim laylatahum. Wailukun qala musannif yakhudun ay fi man yadfa'u ilayhi. Siapakah yang berhak diberikan panji tersebut? Wa fihi hirsu sahaba 'ala al-khair wa ihtimamuhum bih wa 'ulu martabatihim fil 'ilm wal iman. Semangatnya para sahabat di dalam berbuat kebaikan dan kesungguhan mereka memperhatikan kebaikan dan tingginya martabat mereka dalam ilmu dan iman. Ayyuhum yu'taha wa biraf'i ayyu rafa' ayyunya marfu' ala al-bina mabni ala dham liyadhafatiha wa hatfu sadri silatiha silahnya mahdhuf. Qalu falamma asbahu ghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Di pagi harinya seluruh para sahabat ketika itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap untuk diberikan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma ahbabtul imarah illa yawma idzin." Aku tidak suka kepemimpinan. Pada dasarnya aku enggak suka kepemimpinan, kata Umar bin Khattab, kecuali hari itu. Karena apa? Keutamaannya besar. Qala Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fi dhalik syahadat an-nabiy 'ali biimanin batinan, biimanihi batinan wa zahiran." Persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali dengan keimanannya, baik secara batin maupun zahir. Wa itsbatan li mu'alati lillah ta'ala wa rasulih. Menetapkan loyalitas Ali terhadap Allah dan Rasulnya. Wa wujub mu'alatil mu'minin lah. Wajibnya orang-orang yang beriman mencintainya. Wa idza syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam li mu'ayyin bi syahadatin. Li mu'ayyanin bi syahadatin. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempersaksikan terhadap satu individu dengan persaksian atau mendoakan kebaikan, ahaba katsir minan nas ayakun lahu mithl tilka syahadah, maka kebanyakan manusia mengharapkan hal yang demikian, wa mithlu dzalika du'a, mengharapkan apa, didoakan kebaikan. Mengkana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhad bidzalika li khalqin katsir wa yad'u li khalqin katsir, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kepada orang lain, mendoakan kebaikan yang banyak kepada yang lainnya. Wa hadzal syahadatu bil jannah li Tsabit bin Qais. Ini sama seperti persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Tsabit bin Qais untuk masuk surga dan Abdullah bin Salam untuk masuk surga. Wa ingkana qad syahida bil jannah li akharin, walaupun yang lainnya juga dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fulan fulan fulan masuk surga. Siapa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Yang lainnya juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Artinya ini persaksian-persaksian ini walaupun ada, wa syahadat bi mahabbatil Rasulillah alladzi duriba fil khamr. Dan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pemabuk, bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. walaupun dicambuk, dipukul, diberikan sanksi, tetapi akhir hayatnya berbeda, artinya dengan taubat kepada Allah. Ini penting ya, perkataan atau ucapan. Nah, yang digarisbawahi dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Faqala ayna Ali, Ali bin Abi Thalib fi su'al imam an ra'iyati. Seorang pemimpin ya mengabsen anak buahnya dipimpin, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Wajar ya merasa kehilangan, mana kok enggak hadir, mana? Kemana nih? Ya. Kemana aja fulan? Tadi kemana, kemarin kemana? Wajar seorang pemimpin yang mengabsen menanyakan mana fulan, mana fulan. Hal itu tidak mengapa, bahkan boleh ya. Nah, Allah, Allah, Allah.